Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abdu wa rasuluh. Amma ba'd. Kepada yang kita muliakan Asy-Syaikh Badr bin Muhammad Al-Badr hafizahullah ta'ala, kepada Bupati Bantul yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Munir Misbahul Munir, asisten pemerintahan Kabupaten Bantul yang kita hormati, Bapak-bapak Muspida Kabupaten Bantul yang kami hormati, Bapak-bapak Muspika Kecamatan Bantul yang kami hormati, dan juga dari Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang kami hormati, beserta semua undangan yang kami hormati pula, dan kepada seluruh hadirin para peserta daurah yang semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Acara pembukaan daurah masyayikh yang ke-9 tahun 2013 insyaallah akan segera kita awali. Adapun susunan acara yang akan kita lalui adalah yang pertama sambutan pertama nanti insyaallah akan disampaikan dari panitia daurah masyayikh yang ke-9 tahun 2013 ini, yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Ayyub Syafruddin hafizahullah ta'ala. Sambutan yang kedua akan disampaikan dari Bupati Bantul yang akan disampaikan atau diwakili oleh asisten pemerintahan Kabupaten Bantul, dalam hal ini Bapak Dr. Andes Misbahul Munir. Kemudian sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Asy-Syaikh Badr bin Muhammad Al-Badr hafizahullah ta'ala, dan insyaAllah akan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Usamah Mahri hafizahullah. Kemudian acara selanjutnya adalah penutup, dan setelah istirahat kira-kira 15 menit nanti muhadharah atau pengajian akan dilanjutkan bersama Asy-Syaikh Badr bin Muhammad Al-Badr hafizahullah ta'ala sampai menjelang zuhur. Para hadirin tamu undangan yang kita hormati, acara yang pertama adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Daurah Masyayikh yang ke-9 tahun 2013 ini. Oleh karena itu, kepada Al-Ustaz Ayyub Syafruddin hafizahullah ta'ala, kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.